Sebelum kita baca pertanyaan, ingatkan kembali jemaah sekalian, besok hari Rabu dan lusa hari Kamis tanggal 9 dan 10 Muharram, maka dianjurkan setiap muslim untuk puasa. Dan sudah saya jelaskan dalilnya pada Selasa yang lalu, bahwasanya puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram hari Kamis nanti, itu pahalanya bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Kenapa diikuti dengan tanggal 9 besok? Karena Nabi SAW menyuruh kita agar bertolak belakang dengan Yahudi, karena Yahudi juga puasa pada hari Asyura. Nah, kita diikuti dengan Tasu'a tanggal 9-nya. Dan sekali lagi saya tidak ulangi kembali karena ini sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, hanya saya ingatkan kembali. Yang paling penting adalah kalau Anda belum terbiasa puasa, maka katakan pada diri Anda dan syaitan korin yang biasa di samping kita menggoda kita untuk tidak puasa, tidak ada orang yang meninggal karena puasa kecuali ajalnya datang. Dan kebahagiaan yang luar biasa dirasakan bagi orang puasa memang pada saat dia berbuka puasa, karena pada saat itu syaitan sudah tidak berhasil lagi untuk bisa membatalkan puasanya. Untuk apa kita membatalkan puasa? Karena sepiring nasi, karena sebotol teh dingin, tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya Abu Darda mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, luar biasa perkataan beliau ini. Kalau Anda menggunakan mata hati Anda, Anda akan tersentuh dengan kalimat beliau. Beliau mengatakan, kalau bukan karena tiga perkara, maka aku tidak ingin hidup di dunia sesaat pun. Kalau bukan karena tiga perkara, aku tidak ingin hidup di dunia sesaat pun. Beliau mengatakan apa? Yang pertama adalah, aku menikmati dahaga pada siang puasa. Jadi beliau menganggap haus yang panas yang luar biasa di siang puasa itu adalah kenikmatan gitu. Beliau bahkan tidak mau hidup kalau tidak merasakan itu. Jadi kalau bukan karena tiga perkara, aku tidak akan ingin hidup di dunia sesaat pun. Yang pertama adalah menikmati dahaga di siang puasa. Dan yang kedua, sujud di malam hari pada saat orang tidur. Dan yang ketiga adalah saya duduk dengan orang-orang saleh yang tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu contoh ya bagaimana dimotivasikan oleh beliau untuk selalu menikmati puasa itu. Baik, pertanyaan pertama adalah minta tolong ditunjukkan hadis puasa sunnah 9 dan 10 Muharram dan faedahnya. Ini sudah. Apakah hukumnya salaman setelah selesai sholat? Saya sudah sebutkan sebenarnya. Baik, saya ulangi. Hadis Bukhari, bahwasanya telah datang kepada Nabi SAW beberapa sahabat dan berkata, ya Rasulullah, hari ini, tepatnya hari Asyura, orang-orang Yahudi sedang puasa. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, tanyakan pendeta mereka, kenapa mereka puasa hari ini, hari Asyura, 10 Muharram. Lalu sahabat pergi bertanya, lalu mereka kembali dan berkata, ya Rasulullah, mereka menjawab, bahwasanya hari ini, 10 Muharram, hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa karena syukur kepada Allah. Kata orang-orang Yahudi ya. Jadi mereka puasa karena bersyukur kepada Allah. Hari Asyura, hari selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Waktu dikejar di Laut Merah, dan Fir'aun Allah tenggelamkan dan Musa selamat dengan Bani Israel. Itulah hari Asyura. Maka Nabi SAW berkata, kami lebih pantas terhadap Musa daripada kalian, hai orang-orang Yahudi. Maka beliau memerintahkan untuk berpuasa. Ini landasan hukum kenapa kita disuruh puasa. Fadilahnya hadis riwayat Muslim, waktu beliau ditanya tentang fadilah puasa Asyura, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Dosa besar tidak bisa. Seperti yang kita pelajari ini, ada 70 ribu dosa besar itu harus dengan taubat nasuha. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesalinya, dan berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya. Serta yang keempat syaratnya adalah mengikutinya dengan amal soleh. Atau setelahnya diganti dengan amal soleh. Kemudian yang tanggal 9-nya itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Beliau mengatakan, la in baqitu ila qabil la asuman latasir. Kebetulan puasa Asyura ini diperintahkan, perintahnya itu tahun 11 Hijriah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Jadi memang hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW tentang puasa Asyura 2 bulan sebelum beliau meninggal. Maka beliau mengatakan, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan puasa Asyura 10 dengan puasa Tasu'a 9-nya. Jadi kita disuruh puasa ini agar tidak sama dengan Yahudi. Karena sampai hari ini di Israel orang-orang Yahudi pun masih puasa. Ini hadisnya. Pertanyaan kedua, apakah hukumnya salaman setelah selesai sholat? Kalau niatnya salaman itu karena paket, artinya sesuatu yang harus dilakukan setelah sholat, maka enggak boleh masuk dalam kategori perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah dinukil dalam riwayat apapun, begitu pula sahabat yang salaman sengaja setelah sholat, gitu kan? Tapi kalau Anda salaman dengan teman Anda di sebelah, tidak ada hubungannya dengan paket sholat. Memang cuma salaman, kebetulan karena sudah Anda ketemu selesai zikir Anda salaman, itu enggak ada masalah. Tapi kalau dirutinkan, ini jadi tanda tanya. Dan tidak ada satupun ulama hadis yang membolehkan itu. Ini kan tradisi kita di Indonesia. Maka kita sebagainya jangan salaman, karena tidak memang maksudnya di sini bukan salamannya yang jadi masalah ya, tapi menghubungkannya dengan sholat lima waktu. Karena kalau kita hubungkan satu perbuatan dengan ibadah tertentu, ini membutuhkan dalil. Atau menghubungkan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya membutuhkan dalil, harus ada tuntunannya. Membaca Al-Quran, ibadah. Ziarah kuburan, ibadah. Kalau Anda mau gabung baca Quran di kuburan, harus butuh dalil yang ketiga. Ada enggak Nabi SAW pernah ajarkan Quran dibaca di kuburan? Kan gitu. Baru bisa dikerjain. Walaupun tadinya Quran ibadah, ziarah kubur ibadah. Ternyata ulama hadis bilang tidak pernah ada satupun riwayat menceritakan Nabi SAW membaca Al-Quran di kuburan. Maka tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Baca Al-Quran ibadah, tapi tepat tempatkan pada tempatnya, gitu loh. Jangan salah. Salah tempat berarti salah. Sama halnya orang kalau sholat duhur tapi jam 10 pagi belum masuk waktunya. Sholat duhurnya kan memang ada perintahnya, tapi dia salah tempat, salah waktu, gak diterima. Gitu kan? Gak diterima. Maka harus sesuai, kan gitu, harus sesuai. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salamannya tidak masalah. Karena memang hadis tentang salaman banyak sekali fadilahnya ya. Banyak sekali hadis sahih, di antaranya adalah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini bunyinya Nabi SAW mengatakan tidak ada dua orang muslim yang bersalaman kemudian mereka melepaskan tangannya kecuali dosa keduanya berguguran. Nah, kita dianjurkan kita bersalaman, enggak ada masalah. Gitu kan? Salaman, tapi salaman ini umum, jangan dihubungkan dengan ibadah khusus. Kayak tadi misalnya kita di Indonesia ini memang sudah paket tuh, salaman dulu baru zikir. Seakan-akan itu memang satu keharusan, gitu kan? Atau misalnya selesai zikir pun berdiri kemudian salaman, ditambah lagi sambil baca salawat. Nah, ini kan jadi tanda tanya. Baca salawat ibadah, tapi benar enggak setelah sholat Nabi pernah baca salawat sambil keliling kemudian Nabi tuntun dan sahabat salaman? Tidak pernah. Lalu kenapa Anda kerjakan? Kita ingat, saya sudah sering ulangi kalimat ini. Guru kita dan kiai kita hanya satu orang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau contohkan kerjakan, yang tidak dicontohkan jangan berani buat, karena Allah tidak mau terima kecuali yang dituntunkan oleh rasulnya, utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh. Harus murni ibadahnya baru bisa. Harus murni ibadahnya baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana dengan KPK yang melakukan penyadapan saluran telepon terhadap orang-orang yang diduga korupsi. Kalau memang mereka ditugaskan oleh pemerintah, KPK kan ditugaskan oleh pemerintah. Beda, wali amr punya tugas, punya wewenang. Sama misalnya, saya kasih contoh lebih ringkas begini. Kalau saya ayah di rumah, sebagai suami, sebagai ayah, tugas saya, kata Nabi SAW, semua kalian pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa ya yang dipimpinnya. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, ya kan, ketentramannya, keamanannya, semua. Dan dia akan diminta pertanggung jawab hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, dia akan diminta tanggung jawab hari kiamat. Seorang istri tanggung jawab terhadap harta suami dan anak-anak suaminya, diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang budak, ya, pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawab pada hari kiamat. Ketahuilah, kalian semua pemimpin yang akan diminta pertanggungjawab pada hari kiamat. Ulama menjabarkan tentang masalah hadis ini. Dikatakan pemimpin negara punya hak. Kalau dia tahu di satu tempat ada lokasi mungkar, semua mungkar, bahaya, ya, kemungkaran, melanggar hukum Allah SWT, maka dia boleh, ya, menelusuri, mencari tahu, membenarkan, gitu kan? Sebagaimana Allah katakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada informasi yang kalian ragukan berbahaya, maka cari tahulah. Tabayyanu itu artinya cari tahu itu, ya, semampunya. Jadi kalau memang mereka menyadap dan memang sifatnya itu adalah perintah dari pemerintah, maka tidak ada masalah. Sama halnya ulama bilang, kalau seorang ayah anaknya dia curiga berbuat zina atau berbuat hal-hal yang tidak baik, Kemudian dia menelusuri tentang sekolah anaknya diikutin sama dia pakai mobil, dicari tahu. Apakah itu boleh? Boleh, karena dia bertanggung jawab. Dia memang bertanggung jawab. Ini ya, yang tadi yang kita sebutkan semua tidak boleh kalau tidak ada hubungan sama dia sama sekali. Enggak ada hubungannya. Jadi dia duduk tiba-tiba dengar majelisnya orang-orang lagi duduk ngobrol, orang masalah rumah tangga, orang sibuk dengan berita gosip di berita yang tidak ada hubungan sama dia, artis fulan, apa hubungannya sama dia? Enggak ada hubungan. Tapi Anda punya perusahaan. Pegawai Anda ada satu orang dicurigai. Memang orangnya ugal-ugalan misalnya. Nah, kita mencari tahu tentang dia, itu enggak ada masalah. Karena kalau tidak dia akan merusak perusahaan kita gitu kan. Berbeda, tidak masuk dalam larangan tadi. Karena ada di sini tanggung jawab kita di situ ya, ada tanggung jawab. Yang dilarang tadi adalah tidak ada tanggung jawab sama sekali. Tidak ada tanggung jawab sama sekali. Kalau misalnya ada orang yang rekayasa, terlepas daripada nama lembaga tadi yang disebutkan KPK atau yang lainnya, dia merekayasa menunggangi lembaga ini, semua orang sembarangan disadap. Enggak boleh. Kan gitu. Memang hanya orang-orang yang dicurigai yang memang itu ada indikasi-indikasi yang membuktikan memang dia termasuk atau terlibat, sehingga terbuktilah atau terbongkarlah ya kebatilan itu. Saya juga pernah tekankan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kebenaran dan kebatilan itu selalu ada. Allah ciptakan. Tahu enggak kenapa pencuri harus dipotong tangannya? Kenapa kita enggak bilang pencuri biar aja nanti di akhirat Allah hukum? Kenapa Allah suruh hukum di dunia? Gitu kan? Kenapa orang salah disuruh ingatkan? Unsur akhaka zaliman aw madzluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi masuk akal saya bantu, saya tolong dia. Tapi kalau orang berbuat zalim, kata bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Jadi kita memang memposisikan diri di sini. Kebenaran harus selalu tegak. Kalau benar tidak tegak, kebatilan yang akan naik, gitu kan? Makanya ini selalu bersaing, tidak bisa enggak antara kebenaran dan kebatilan. Ulama mengatakan seperti siang dan malam. Dan sudah menjadi sunnatullah. Allah memberitahukan ini benar, ini salah ya. Maka semua yang mengikuti kebenaran akan mendapatkan pahala. Dan mereka harus meredam ingkar mungkar terhadap orang yang batil. Kalau tidak, batil akan merajalela. Batil akan merajalela. Maka seperti itulah gambarannya. Enggak boleh kita ini karena kita ke masjid kita merasa ciut. Orang-orang yang kebar merasa percaya diri. Enggak boleh mestinya. Mestinya kita yang percaya diri karena kita sedang benar gitu kan. Dan kita punya hak untuk meredam mereka dengan menasihatin, meluruskan, menyempitkan jalannya. Memang harus begitu. Kalau tidak, maka kebatilan akan merajalela. Contoh lain, ini sering saya bahasakan pada di majelis saya. Kalau kita lagi duduk sama teman-teman di kantor, di rumah, sama kerabat, tamu yang datang, lagi kumpul rame-rame misalnya, maka usahakan, bukan usahakan, memang harus diupayakan orang-orang yang memahami kebenaran melempar pembicaraan pertama. Karena biasanya orang kalau lagi duduk nongkrong rame-rame, itu siapa yang mendominasi bicara, maka itu akan berkecamuk kan. Kalau kita diam, kita punya kebenaran dan ada yang bisa disampaikan misalnya tentang kemarin saya dari pengajian ustaznya bahas masalah ini nih, ada sesuatu lah. Kita diam, maka ada misalnya orang yang tiap malam ke bar di situ, lalu dia cerita tentang pengalaman dia di diskotik, pengalaman dia berzina, perempuan begini dan segalanya, maka itu akan menjadi dominan kan. Ini enggak boleh dibiarin, harus orang yang benar meredam ini dan membuat pembicaraan itu adalah pembicaraan tentang kebenaran. Harus begitu, makanya ada hukum namanya kisos dalam agama gitu kan. Baik, kemudian dikatakan, Ustaz saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW bersabda, bagi hambaku yang tinggal di kepulauan tidak wajib berjihad namun cukup dengan bertahlil, apakah hadis itu sahih? Saya belum pernah dengar hadis ini ya. Tidak pernah setahu saya sudah pernah belajar ya bab jihad secara keseluruhan. Belum pernah saya temukan ada hadis yang seperti ini bunyinya, bahwasanya hamba yang tinggal di kepulauan, gitu kan? Ini seperti hadis qudsi ya, bagi hambaku yang tinggal di kepulauan tidak wajib berjihad, namun cukup dengan bertahlil. Ini tidak pernah saya temukan ada hadis seperti ini. Tapi insya Allah, coba saya pastikan kembali. Ada sebuah buku memang khusus judulnya hadis qudsi, cukup tebal bukunya. Nanti saya pastikan kalau memang hadis ini ada atau tidak, gitu. Sahihkah hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah tersihir oleh penyihir Yahudi, yang dimana ini dikaitkan dengan asbabun nuzul surah Al-Falaq dan An-Nas. Sahih, riwayat Bukhari. Dan yang menyihir Nabi SAW bernama Labib ya. Saya lupa namanya Labib, kalau tidak salah Labib bin Asqar gitu ya. Orang ini orang Yahudi yang mengambil rambut Nabi SAW dan potongan sisirnya dari pembantu Nabi yang orang Yahudi juga, kemudian disihir. Nabi SAW kena sihir selama sebulan. Dan Nabi SAW waktu itu ya, yang pengaruh sihirnya sampai beliau lupa beliau sudah mendatangi istrinya atau tidak gitu. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Lalu Allah, Nabi SAW minta petunjuk kepada Allah. Allah Azza wa Jal mendatangkan dalam mimpi. Nah, mimpinya itu ada dua malaikat yang datang, satu di kepala Nabi, satu di kakinya alaihissalatu wassalam. Kemudian yang di kepala mengatakan, kenapa orang ini? Yang di kaki berkata, orang ini kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Lalu dikatakan Labib bin A'sam. Maaf, namanya Labib bin A'sam yang menyihir Nabi SAW. Nah, orang ini kemudian malaikat yang di kakinya mengatakan Labib bin A'sam, apa yang disihir? Ya, oleh malaikat di kepala mengatakan, malaikat di kaki menjawab lagi, rambutnya dan potongan sisinya diambil. Lalu yang di kepala bertanya lagi, di mana ditaruh? Ya. Lalu dikatakan, ditaruh di sebuah sumur di sukunya orang Yahudi itu. Ya, saya sekarang tidak terlintas nama sukunya ya. Tapi itu ditaruh di sana. Lalu Nabi SAW bangun, kemudian beliau mengajak Ali dan Zubair radhiyallahu anhum ke sumur tersebut, lalu ditemukanlah ada pelapa kurma yang dililit rambut Nabi SAW dengan potongan sisir tersebut yang sudah dimantra, kemudian dilepaskan oleh Nabi SAW, dimusnahkan, kemudian ditutup sumur itu. Ada riwayat lain yang menjelaskan Nabi SAW didatangi oleh Jibril dan dirukyah oleh Jibril yang turun. Inilah sebab hadis yang menyebutkan Jibril berkata kepada Nabi SAW, bismillahi arkika min kulli syarin yu'zika Allah isyfik, aku merukyamu. Rukyah itu dibacaan ayat-ayat Quran kepada orang yang sedang tertimpa sakit, terutama sihir, racun, kena mata panas gitu kan. Dari semua keburukan yang menimpahmu dan Allah menyembuhkanmu. Dibaca oleh Jibril alaihissalam waktu itu 7 kali kepada Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi SAW setelah itu sembuh. Nah, ini memang ada. Dan pada saat itu turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Waktu Nabi SAW sembuh, turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, di mana Nabi SAW datang oleh Jibril dan berkata, wahai Muhammad, di depan kamu sekarang ini ada malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya dan tidak akan turun setelahnya, membawa 2 surah yang tidak pernah ada sebelumnya. Maka dibacakanlah Al-Falaq dan An-Nas. Lalu dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain, Nabi SAW selama sebelum turun 2 surah ini selalu beristiazah, minta dijauhkan dari syaitan atau dari gangguan oleh Allah dengan beragam macam doa. Setelah turun 2 surah ini enggak pernah lagi beliau baca kecuali 2 surah ini, karena ini sudah mencakup semuanya. Pelajaran-pelajaran besar dari kisah ini adalah, yang pertama, sihir itu ada. Ya. Dan saya tekankan, saya sarankan saudara-saudara sekalian, jauhi segala macam sihir. Mungkin Anda bilang, saya tidak bermain sihir, Ustaz. Baik, saya kasih contoh. Mungkin Anda tidak sengaja seperti ini. Anda pernah enggak datang ke seorang kiai atau ustaz? Kedoknya kiai dan ustaz, tapi sebenarnya dia penyihir. Datang kemudian kita dikasih air yang sudah ditiupin lalu dikasih, disuruh minum. Ini nanti membuat kamu, istri, berikan kepada istrimu, istrimu akan tunduk dengan kamu. Taruh air ini di restoran kamu atau di rumah makan kamu atau di usaha kamu, maka akan jalan lancar. Atau dikasih kertas, tulisan bahasa Arab dengan ukiran-ukiran, gitu kan. Mungkin itu untuk menjaga rumah tangga langgeng misalnya, gitu kan. Atau ditaruh di usaha, ya, banyak di Indonesia ini dibahasakan pelaris. Ya, pergi ke orang-orang pintar, kemudian dikasih pelaris kertas-kertas lah, telur warna hitam lah, tembaga warna kuning lah, benang, beragam macam hal. Ini semua tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh sama sekali. Seorang muslim hanya disuruh bergantung kepada Allah Azza wa Jal dan dilarang bermain dengan penyihir, karena penyihir adalah partnernya syaitan. Ya, partnernya syaitan. Ya, semua penyihir itu partnernya syaitan. Semua ayat Al-Quran yang ditambah sehuruf atau dikurangi sehuruf itu sudah cukup ya untuk menjadi alat sihir. Maka harus hati-hati. Ya, jauhi semua. Anda kalau suka dengan seseorang, sampaikan apa adanya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tidak perlu pakai mantra-mantra. Daripada mantra lebih baik doa, kan gitu. Ya Allah lunakkan hatinya, ya Allah jadikan sebagai jodoh saya. Selesai. Kalau kita belum dikasih, berarti yakinlah Allah tahu itu orang tidak baik buat kita. Karena kita sudah berdoa. Ya, tidak mungkin. Kalau dialihkan pasti Allah kan. Ya Allah kalau memang tidak baik alihkan. Atau istikharah kepada Allah SWT. Mana lebih baik daripada kita ke dukun, bayar, berikan lagi ya tunggangnya apa menyumbang tumbalnya dengan menyembelih darah inilah, menyembelih darah hewan inilah dan seterusnya. Itu semua perbuatan syirik yang menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Ini berbahaya sekali ya. Jadi pertama, jadi sihir itu ada. Yang kedua, bagi yang Allah uji dengan sihir ini maka dianjurkan berobat. dan harus berobat dengan ruqyah syar'iyah. Tidak bisa Anda bilang nanti saya disihir, tidak apa-apa deh, saya bisa sembuh sendiri dengan sholat. Tidak bisa, sholat tidak nyembuhin sihir ya. Perhatikan ini ya, zikir pagi sore tidak nyembuhin sihir. Memang Allah mengajarkan melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW harus ruqyah, itu obatnya. Tidak bisa alihkan dengan yang lain. Jadi kan dia tidak bisa jadi orang yang ada orang subhanallah kena sihir. Dia pergi haji, pergi umrah, sholat, tapi ada sihir di badannya. Contoh sihirnya misalnya masalah supaya dia cerai. Cerai pasangan suami istri, benci dengan pasangannya sampai cerai. Dia nggak sadar kalau itu karena sihir, gitu kan? Dia nggak tahu. Dia sholat iya, tapi itu sihir kena, gitu kan? Sihir Nabi SAW aja kena sihir, apalagi kita, gitu kan? Bagaimana dengan kita? Nah, harus kita sadari itu ada, dan yang kedua harus berobat. Harus berobat, gitu kan? Berobatnya tidak boleh kecuali dengan ruqyah syar'iyah. Harus dengan ruqyah syar'iyah. Ada buku-buku tentang ruqyah syar'iyah bisa dibeli, nanti insyaallah bisa apa namanya? Pelajari, kan gitu. Bisa dipelajari atau mungkin bisa nanti saya tuntun dengan beberapa teman. Mungkin di itu hari di Bank Indonesia sudah sempat datang ya. Jadi saya panggil Ustaz Adam untuk menyampaikan materi. Nanti ada beberapa teman yang lain juga yang memang praktisi ruqyah bisa datang dan nanti bisa berbagi ilmu dengan jemaah sekalian. Jadi bisa ditanyakan tentang berhubungan masalah ini. Nanti juga ada bahasan kita di dosa-dosa besar itu tentang masalah sihir. Oh sudah lewat. Kalau tidak salah dosa besar yang ketiga itu masalah sihir. Yang jelas nanti insya Allah akan kita lebih banyak mendatangkan. Dan ada pernah buku kecil, kalau tidak salah seukuran ini ya, bukunya itu. Judulnya itu membongkar praktik sihir dan dukun. Itu penting sekali untuk diketahui. Ingat, jangan pernah datang ke orang pintar, gak perlu. Apalagi kalau dia mau kasih sembarangan buat kita. Kalau mau tahu da'i yang benar, da'i yang malah menuntun kita kembali kepada bertauhid, berdoalah, sujudlah, bertaubatlah, itu yang benar. Kan gitu. Jadi bukan yang lain-lain. Jadi berarti sihir itu ada dan harus berobat dengan ruqyah syar'iyah. Kemudian yang ketiga, bersabarlah. Nabi SAW berapa lama tadi? Sebulan. Nabi loh ini. Artinya bisa saja Allah langsung sembuhin pada hari yang sama kan. Kenapa sebulan? Agar menunjukkan kepada kita umatnya memang ada prosesi itu. Maka nikmati prosesnya, gitu kan? Kata Umar bin Khattab, orang yang ditimpa musibah kemudian dia terima sebagai takdirnya dan dia nikmatin prosesnya, maka dia akan keluar dari musibah tersebut dalam kondisi hilang musibahnya, mendapatkan pahala maksimal. Orang yang ditimpa musibah tidak bisa terima, ngerutu, tetap musibahnya terjadi, nanti dia akan keluar juga dari musibah itu tapi kosong dari pahala. Jadi lebih baik kita terima, karena itu adalah prosesi pengampunan dosa, peninggian derajat. Masih ingat ya, pernah saya tekankan ada derajat-derajat di surga jemaah sekalian tidak bisa kita jangkau kecuali dengan ibadah yang susah. 100 tahun sholat malam, 100 tahun sedekah, umur kita cuma 60, sholat malam kita paling cuma 20 tahun misalnya. Iya kalau 20 tahun, mungkin 1 tahun aja dari 60 tahun sholat malamnya, gitu kan. Lalu kita mau sampai ke derajat itu, fasilitasnya luar biasa, gimana caranya? Allah coba dengan penyakit 10 tahun, itu sudah menutupi 90 tahun yang kurang dari sholat malam kita. Atau Allah coba dengan musibah apalah, anaknya sakit keras, inilah, itulah, beragam macam cobaan. Maka itu akan menjadi pengampunan dosa bagi seorang muslim. Jadi sabar, lalui itu, nikmatin saja prosesnya sambil kita ikhtiar. Rasulullah SAW bersabda, mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Riwayat Bukhari. Pertanyaan, apakah membunuh seorang muslim membuat pelakunya kafir keluar dari Islam? Kalau dia membunuhnya secara sengaja dan tidak, memang membunuhnya ini sifatnya secara sengaja dan memang jadi target, kan gitu. Ulama jadi dua pendapat. Kalau itu orang mukmin yang dibunuh sama dia, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Allah katakan itu kan. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, mukmin ya ahli ibadah dibunuh sama dia, maka dia akan masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Maka ulama mengatakan yang bunuh mukmin secara sengaja tidak sempat tobat sebelum meninggal kafir. Pendapat pertama. Karena Allah mengatakan khalidan fiha, kekal dalam api neraka. Ini kalau tidak salah ada di sini dalilnya. Saya lupa di surah apa. Di dosa besar nomor 2 itu. Masalah membunuh itu. Yang pegang buku silakan dilihat ya. Di halaman 7 itu. Pas di ayat pertama itu, surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul aw yashtari wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh orang mukmin, mukmin ini orang yang ahli ibadah kepada Allah ya, akidahnya benar, dibunuh secara sengaja, maka balasannya dalam neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Sementara yang kekal di neraka enggak mungkin orang muslim. Karena muslim itu sifatnya kalaupun punya dosa dibersihin baru masuk surga kan? Tapi di sini Allah pastikan kekal, berarti dia kafir. Kan gitu. Di sini Allah mengatakan khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi memang membunuh orang mukmin itu bahaya sekali. Kalau dia membunuh jiwa umumnya, ada muslim, dia membunuh, maka dirincikan oleh para ulama. Kalau membunuhnya itu sifatnya dia membela diri karena diserang, kan gitu. Ada pencuri, kita temui, mau mencuri barang kita di jalanan, mau curi mobil, kendaraan kita, masuk ke rumah, lalu kita melawan dia, lalu kita menangkis, dan kita terus kemudian membunuh. Kita membunuh dia, maka kita enggak berdosa di sini. Ya, karena kita sedang membela hak kita. Enggak ada hukum syar'i. Kisos pun enggak kena. Kisos itu maksudnya dipenggal leher orang yang membunuh, itu tidak kena bagi orang yang membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, membela diri dia sendiri pada saat dia diserang. Itu membunuh yang boleh, pertama. Membunuh yang kedua boleh kalau kita sedang di medan perang berhadapan dengan orang kafir. Tapi kalau di medan perang, enggak boleh sekarang di jalanan tangkap orang Nasrani lalu kita pukulin, gebukin, bunuh, enggak boleh. Jadi kan itu dilarang dalam agama, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa yang membunuh muahid, ya, membunuh orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, lam yarih raihatal jannah wa in yarihaha ya la tajidu min masirta 40 ama. Siapa yang membunuh satu orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Yang memang bukunya itu ada ya, di dosa ini juga ada. Dilihat itu di halaman 11. Ya, itu sekaligus referensinya ya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati 40 ama, gitu kan? Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin atau mu'ahid, maka dia tidak akan mencium wangi surga, padahal sesungguhnya wanginya surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi bunuh, membunuh yang boleh, yang kedua adalah kalau kita sedang berhadapan musuh di medan perang. Itu pun Nabi SAW titip pesan, kalau kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Ini musuh, sudah ditusuk, mati, gak usah potong lagi tangannya, potong kupingnya, gak boleh dalam Islam. Sudah selesai, dia sudah mati. Bahkan Nabi SAW melarang kita membunuh orang yang sudah menyerah. Beliau titip pesan kepada pasukan jihad, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang menyerah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tumbuh-tumbuhan, dan jangan merusak tempat ibadah. Kan gitu. Jadi tidak usah dirusak. Makanya Sultan Muhammad Murad rahimahullah yang membebaskan Konstantinopel Turki menjadi negara Islam gitu kan, mengganti gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Sekarang di Eropa, di Amerika banyak gereja tidak dipakai, dibeli oleh kaum muslimin, diturunkan salibnya, udah jadi masjid, dipakai sholat. Enggak ada hubungannya dengan bangunannya. Ya. Sekarang kenapa kita sekarang membenci orang kafir? Apanya yang kita benci? Sifat kekufurannya, bukan individunya ya. Bukan individunya. Pada saat kita perangi kekufurannya, bukan dianya. Makanya setelah dia tinggalkan kekufuran, selesai. Enggak ada lagi masalah dengan dia. Gitu kan, enggak ada lagi masalah. Itu membunuh yang dibolehkan. Kan gitu. Jadi membunuh membela diri atau membunuh di medan perang, gitu kan? Baik, atau membunuh yang ketiga yang dibolehkan kalau dia ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan kisos atau pemerintah sendiri yang menjalankan itu. Seperti misalnya dalam Islam kan kalau orang membunuh dibunuh ya. Kalau terbukti indikasinya dia membunuh maka dia dibunuh juga. Pemerintah Islam yang tentukan itu. Maka algojo yang menjalankan eksekusi itu enggak berdosa. Karena dia menjalankan tugas pemerintah. Gitu. Nah, ini yang dibolehkan. Baik, yang tidak boleh selain daripada ini, membunuh. Termasuk tidak boleh membunuh orang kafir tadi ya, yang tidak ada hubungannya dengan masalah perang atau tidak ada hubungannya dengan masalah dia menyerang kita. Jadi saya sama sekali tidak setuju dengan teman-teman yang membom sana sini gitu kan, kemudian mengatakan ini adalah jihad. Salah itu saudaraku. Dari mana itu membom hotel ini, membom tempat ini dengan alasan membunuh orang kafir? Orang kafir itu di bawah naungan pemerintah Islam. Kan gitu. Mereka visa turis, visa kerja. Masalah dia, oh dia berbuat maksiat Ustaz. Iya, itu dosanya pemerintah, bukan dosa kita. Bukan tugas kita itu. Ya, sekarang dibom mati 2 orang. Akhirnya semua orang yang Muslim dai-dai ditangkapin pada saat itu, dicurigain semua. Tersebar istilah teroris, dakwah jadi susah. Ada apa gara-gara 2 orang untuk apa? Kenapa enggak sebaliknya? Biaya yang Anda pakai buat bom, ganti kasih buku bahasa Inggris, hadiahin buat turis. Kenapa enggak dibalik dakwah yang benar? Mungkin dia dapat hidayah. Siapa tahu? Kenapa enggak dilakukan itu terbalik? Kenapa enggak sebarin seperti sekarang gereja sebarin tulisan-tulisan? Kenapa kita enggak sebarin itu? Bali tempat maksudnya, sebarin, jadikan lahan dakwah Anda. Apakah mustahil seorang yang telanjang di pulau berbuat maksiat dapat hidayah? Enggak. Bukan mustahil. Agama Allah ini agama rahmah gitu kan. Sebarin. Saya setiap kali naik pesawat atau naik kendaraan, kemudian saya temukan di sebelah saya orang Muslim, saya selalu aja dialog kok. Memang awalnya persepsi tentang Islam negatif, tapi lama-lama setelah dia ungkapkan undang-undangnya semua tentang Islam, lalu saya bilang, itu pendapat Anda ya, tapi saya Muslim, mohon maaf, bisa saya jelasin agama saya? Oh silakan Pak. Lalu saya jelasin tentang Islam. Oh begitu ya, oh begitu ya. Semua dia kagum dengan apa yang saya jelaskan gitu kan. Terakhir dia bilang, saya juga punya kekurangan terjemahan kok, saya juga begini kok, saya juga begini. Ya, dan saya tawarkan kepada dia, Islam itu hanya mengucapkan syahadat kok Pak. Anda syahadat sekarang, Anda dapat Islam. Selesai. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Rasulullah, sudah Muslim. Yang lainnya nanti nyusul. Sholatnya nanti dituntun mu'allaf kan. Jangan begitu baru masuk Islam, kasih kitab, suruh baca. Susah nanti, kan gitu. Jadi seperti itu gambarnya, gak boleh sembarangan gitu kan. Ubah itu, sifat-sifat yang keras ini ubah. Gak boleh, dalam Islam itu boleh tegas, tapi tidak boleh keras. Perhatikan ya. Tegas boleh, ini gak boleh, itu tegas. Tapi gak boleh keras. Gak boleh, dalam Islam tidak ada kekerasan, tadi sudah dikatakan gitu kan. Bukan orang mukmin itu bukan bazi. Bazi itu orang yang keras. Kata-katanya keras, perilakunya keras, gak baik gitu kan. Tapi tegas, ini gak boleh, maaf, saya gak bisa karena agama saya larang. Iya, oh kamu orang kafir, gak boleh gini. Itu lain, itu keras. Beda keras dengan tegas gitu kan. Saya kalau lagi ada pertemuan dengan orang-orang yang berhubungan dengan bisnis, kemudian orang-orang Muslim berapa kali datang bertemu dengan saya, pada saat lagi sholat saya bilang, maaf ini waktu sholat, saya mau sholat. Oh sangat, mereka hormatin sekali kok gitu kan. Tunjukkan prinsip kita, kita tegas dalam hal perintah agama, tapi kita santun, bukan kerasnya gitu. Itu gambarannya. Nah kalau ada orang tadi pertanyaan kembali, orang membunuh orang mukmin, maka pendapat pertama mengatakan hukumnya dia kafir, karena Allah mengatakan tadi dalam surah Nisa 93 tadi, khalidan fiha. Pendapat kedua mengatakan tidak kekal di neraka. Enggak kekal di neraka karena memang masih ada hadis yang berbunyi, siapa yang di dalam hatinya gitu kan ada la ilaha illallah sebesar biji atom, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Dikeluarkan dari api neraka gitu kan. Maka kemungkinan besar adalah dia dimasukkan dalam api neraka, disiksa, nanti akan dikeluarkan. Ini khilaf di antara mereka. Khilaf di antara ya para ulama. Apakah ia menjara hartanya dan menjatuhkan martabat harga diri juga dapat membuat pelakunya kafir berdasarkan hadis 3 hal yang tidak boleh dilakukan terhadap muslim lainnya? Tidak kafir, tapi dia berdosa besar. Kita la qadarullah, seorang muslim menipu muslim yang lain, apakah dia kafir? Enggak, dia berdosa besar. Tapi dosa besar ini jangan dianggap kecil ya, berat itu. Kata ulama, satu dosa kecil sudah cukup pembersihannya membuat seorang muslim sakit berapa bulan. Cukup. Apalagi kalau dosa besar dilakukan gitu. Karena semua konsekuensi pelanggaran yang pernah kita lakukan, ya, pelanggaran kita lakukan akan ada konsekuensinya. Akan ada konsekuensinya gitu kan. Jadi kita pernah maksiat nih, lalu kita taubat. Apakah selesai? Terima taubat? Tidak. Akan ada cobaannya tuh. Kita sakit kah? Mungkin kita pernah caci maki orang, kita dicaci maki orang setelah kita taubat. Kita pernah gibah orang, kita juga digibah. Ya sabar. Itu balasan dari dulu kita lakukan untuk membersihkan dosa kita. Jadi kalau orang berbuat 70 orang yang pernah dicaci maki, ya sabar, mungkin 70 kali yang dari caci maki nanti enggak apa-apa. Pembersihan dosa. Apalagi kalau orang buat dosa yang luar biasa, menjara hartanya orang ini itu segala, karena itu kan ada dosa-dosa yang berhubungan dengan haknya Allah saja. Ada yang berhubungan dengan haknya Allah dan hakku Adami, haknya anak Adam. Seperti misalnya kalau kita berzina lah kepada Allah, atau orang tidak sholat, tidak jalanin perintah-perintah Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, kan gitu. dia dosa, tapi kalau dia taubat kepada Allah, Allah terima, selesai urusannya. Tinggal dia perbaiki dengan amal ibadah, dia kerjakan apa yang ketinggalan kan. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia seperti mencuri, menggibah, memfitnah, menghardik, mencela tadi kan gitu, semua ini tidak dicukup. Kata ulama, kalau mencuri, pencuri ingin bertaubat, dia wajib bertaubat kepada Allah dan meminta maaf dan mengembalikan haknya orang yang pernah dicuri barangnya. Pernah ada yang tanya saya waktu saya bahas ini, gimana caranya Ustaz? Ya jangan tanya saya gimana caranya. Bagaimana dulu Anda mencuri? Kembalikan dengan cara itu. Gitu. Orangnya sudah tidak ada, coba cari tahu, informasikan. Gitu kan? Ajak dia berbicara empat mata, saya sudah taubat nasuha, saya pernah melakukan seperti ini dan ini saya kembalikan. Supaya betul-betul dia ridho. Kalau enggak, maka ada hubungannya kita dengan hisab pada hari kiamat. Konsekuensi dari perbuatan harus ada, kita harus tahu itu. Enggak bisa kita berbuat mukul orang kemudian kita mau dia diam, enggak bisa. Akan ada konsekuensi, respon. Kan gitu. Perbuatan dosa kan ada responnya, tapi tidak sampai membuat dia kufur. Dan jika benar pelakunya kafir, apakah ini merupakan satu-satunya dosa besar selain berbuat syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam? Yang sudah saya katakan. Jika bukan satu-satunya, tolong sebutkan dosa-dosa lain yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oh, berlanjut. Ya. Baik. Oh, baru pertanyaan satu ini, empat. Lima pertanyaan ya. Baik, kalau dosa-dosa yang bisa membatalkan keislaman ada banyak. Orang syirik. Yang kedua, murtad dari agama. Batal syahadatnya. Yang ketiga, orang itu mengolok-ngolok Al-Quran. Mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah. Menginjak-injak Al-Quran misalnya, menghina. Itu sampai perbuatan kufur. Mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, meragukan tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Ragu. Allah ada ya, tapi Muhammad mungkin bukan Rasulnya. Sampai pada kekufuran. Dan memang dia sebarin itu ya. Bukan cuma sekedar was-was yang dia tanya Ustaz, lalu dijawab, lalu dia terjawab, lalu dia tarik pendapatnya. Enggak, ini memang dia mengatakan Muhammad bukan Rasul. Yang ketujuh, Al-Quran. Tadi kan mencelah ya. Beda mencelah, mengolok-olok dengan tidak meyakini. Dua-duanya ini dosa yang berbeda dan membatalkan keislaman. Mencelah Nabi SAW itu dosa sendiri. Menolak risalah beliau itu adalah pembatalan sendiri. Mencela Al-Quran, pembatalan Islam sendiri. Menolak Al-Quran sebagai kalamullah atau meragukan satu ayatnya saja, itu sudah sampai pada tingkat kekufuran. Sampai pada tingkat kekufuran. Kemudian ulama memasukkan juga kategori setelahnya yang ke-8, dan adalah mencaci maki keluarga Nabi SAW, istrinya, mengkafirkan para sahabat. Ini juga membatalkan keislaman seseorang. Jadi cukup banyak yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu. Apa hukumnya seorang muslim berpartai politik? Kalau Anda melihat itu ada maslahat dan tidak ada pelanggaran syar'i di situ, silakan saja. Tapi saya ingin tanya, di mana parpol yang tidak melanggar syar'i? Manipulasi datanya, belum rishwa sogokannya, belum membuat kekacauan, wah, banyak sekali deh. Ini kacau balau semua gitu kan. Allahu a'lam. Kalau saya sendiri, saya tidak mengatakan muslim tidak boleh berpartai. Bukan, silakan. Kalau emang ada yang bersih, murni, enggak berhubungan dengan pelanggaran agama, silakan. Kalau Anda pastikan. Tapi kalau berhubungan dengan pelanggaran agama, untuk apa gitu? Kalau kita tidak berpolitik, kenapa sih? Oh, nanti Pak, orang non muslim yang akan menang. Kita tidak yakin dengan kekuatan Allah SWT. Dan lihat bagaimana Nabi SAW membangun pemerintahan Islam. Tahu enggak bagaimana? Sangat sederhana. Bagaimana kerajaan Islam berdiri di Madinah dan Nabi menjadi raja di Madinah, penentu keputusan dan menjadi Nabi. Hanya dengan halaqa ilm. Hanya dengan begini majelis ilmu. Yang datang pedagang, yang datang ini, yang datang guru, yang datang murid, yang datang suami, istri, orang tua, datang semua. Lalu disampaikan tentang hukum Allah, mereka terapkan masing-masing dalam hidupnya. Sudah cukup itu. Tidak perlu kita berbaur kepada hal yang haram gitu kan. Bahaya sekali itu kalau kita berbaur pada hal yang haram gitu. Nah, ini berbahaya. Sampai saya temukan teman-teman saya dari partai-partai Islam pun, waktu pertama mau masuk ke anggota dewan, semangat. Begitu masuk pun saya tanya, gimana akhi? Nah, apa hasilnya setelah masuk anggota dewan? Kan dia lihat saya leluasa kan, saya buka usaha, kemudian saya ceramah bisa. Dia udah enggak bisa setelah masuk ke partai politik, sudah masuk anggota dewan sudah enggak bisa, sibuk dengan rapat ini, rapat itu dan seterusnya. Belum nanti kalau suaranya dia sendiri, yang lainnya suaranya banyak ditolak juga. Jadi panjang lebar ceritanya gitu. Lalu dia bilang, wah memang lebih enak dulu. Malah lebih enak dulu, sebelumnya enak berdakwah, menyampaikan kepada umat, kan gitu. Alhamdulillah saya punya pengajian di Mahkamah Agung pun berjalan pada saat setiap Rabu kedua dan Rabu ketiga. Rabu pertama dan Rabu ketiga itu yang hadir banyak sekali tuh hakim-hakim, yang hadir pejabat-pejabat. Saya ceramahin tentang masalah agama, bagaimana saya sadarkan dia punya Tuhan Allah dan hanya Allah yang pantas untuk ditakutin. Kapan dia curang akan dihukum oleh Allah. Selesai, begitu bubar, Ustaz memang masalah tauhid ini penting sekali ya. Jadi dia pulang itu, dia pak bawa ilmu kampanye lagi nanti. Wah panjang lebar gitu. Tetangga saya ada satu, dari dia calon wakil bupati, calon ya, calon wakil bupati di salah satu kota lah di Jawa Timur gitu. Tetangga saya, lalu saya tanya, Pak, waktu itu kebetulan dia ikut kampanye, gagal. Habis kalau gak salah ya, dia bahasakan ke saya itu sekitar 10 miliar kan. Kampanye ya, 10 miliar ini, bayangkan kalau kita bangun masjid, bangun madrasah, tempat tahfidz Quran. Itu habis cuma beli baju, sogok siapa, buat brosur-brosur, 10 miliar untuk apa gitu. Saya tanya, Pak mohon maaf saya ingin tanya, kenapa ya banyak pejabat-pejabat kita ini begitu sudah naik 5 tahun menjabat, ya mulai dari presiden, ya anggota dewan, ya menteri, ya siapa sajalah. Kenapa mereka gak ada yang berpikir untuk dapat amal jariah ya, selama 5 tahun menjabat apa kek, gitu kan. Jakarta ilangin macetnya misalnya. Selama orang jalan berapa ribu juta mobil yang lewat dia dapat pahala, pernah berpikir gak itu? Kenapa gak dilarikan ke situ? Dia bilang begini Ustaz, sistemnya yang jadi masalah. Jadi pada saat kami kampanye saja sudah habis uang 10 miliar. Waktu naik itu 2 tahun setengah pertama mengembalikan modal yang sudah dipakai. Itu sudah umum itu. Itu rahasia umum. Itu sudah umum, orang semua tahu. 2 tahun setengah yang tersisa ngumpul duit untuk kampanye yang kedua. Jadi gak ada pikirannya tutup amal jariah untuk bantu masyarakat, gak ada. Terus sehatnya dari mana ini politik begini kita mau masuk nih? Lebih baik saran saya, Anda masuk hafal Quran kah, nyumbang apakah, banyak kegiatan yang lain, jangan politik deh. Insya Allah khair. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kalau satu kaum ya berbuat kezaliman dan pelanggaran terhadap hukum Allah, Allah akan salt itu memberikan mereka secara paksa pemimpin yang zalim. Kalau satu masyarakat kaum menjaga hubungannya dengan Allah, Allah akan utus kepada mereka pemimpin yang adil. Rahasia Nabi sudah sampaikan di kita gitu kan. Kalau kita bisa menjaga hubungan dengan Allah, hadir di majelis ilmu, faham hukum Allah, mana halal haram, halal dinikmati, haram ditinggalkan, insya Allah akan datang pemimpin yang baik tuh. Bukan kita sibuk jeblos yang mana, gitu kan? Sebenarnya bukan itu konsepnya. Ada agama tapi sayang kita tinggalin konsep agama. Baik. Selanjutnya dikatakan apa hukum seorang Muslim masih sama menjeblos untuk pemilihan presiden dan sejenisnya? Kalau Anda lihat presiden itu layak untuk didukung, silahkan. Memang dia orangnya baik, soleh. Ingat ya, syarat pemimpin dalam Islam ada syaratnya, Muslim. Yang kedua, mengenal hukum-hukum Allah, mana halal, mana haram. Syarat yang kedua. Yang ketiga, memang dia sifat kepemimpinan ada pada dirinya, karakternya. Bukan hanya karena kekayaannya sehingga diri bisa naik, enggak. Memang dia layak untuk memimpin, memang punya karakter itu. Gitu kan, sehingga dia menjalankan adik tugasnya. Kalau ini ada tiga, jeblos saja. Kalau enggak ada, untuk apa? Oh ternyata dia zalim, kita ikut-ikutan jeblos, nanti dia zalim, kita andil dong. Ini bukan saya larang Anda jeblos ya, tidak. Tapi posisikan diri Anda, kita punya tanggung jawab pada hari kiamat. Jangan sampai salah gitu. Kalau hal di atas dilarang, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana kita dapat memiliki pemimpin yang amanah, yang faham Quran Sunnah seperti para ulama? Sudah saya katakan, kita harus memperbaiki diri kita sebagai masyarakat. Bukankah lebih baik ulama yang menjadi pemimpin? Mengapa kita tidak mengusung ulama untuk jadi presiden? Bagus sekali kalau ada yang bisa mengusung ulama. Luar biasa. Abu Bakar itu dipilih oleh para sahabat, tahu kenapa? Menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Karena ilmunya dianggap dia layak, orang yang paling faham apa yang Nabi SAW sampaikan dari ilmu Allah. Abu Bakar waktu mau meninggal menulis surat menyuruh Umar yang jadi pemimpin, karena Abu Bakar mengatakan, saya telah memilih kalian untuk kalian pemimpin yang saya tahu paling faham tentang hukum Allah. Memang selalu hukumnya Allah didahulukan. Karena kapan dia tahu dia punya Tuhan Allah Azza wa Jalla, dia merasa terkontrol, terawasi, kan gitu. Dia akan tinggalkan semua yang tidak baik. Bukankah kita sudah sepakati bahwasanya agama ini selalu menyuruh kebaikan? Iya kan? Allah menyuruh kita jujur, amanah, kan bijaksana, apalagi ya, segalanya. Dan kita dilarang yang buruk-buruk, enggak boleh curang, enggak boleh khianati orang, enggak boleh mencaci maki, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Jadi kalau kita mengikuti agama Allah ini jadi orang baik. Jadi orang baik gitu kan. Anda pernah mendengar hadis tentang apa ini? Hifdz Quran di hari kiamat, hafid Quran di hari kiamat bisa memberi syafaat, maksudnya boleh ke surga. Biidznillah. Apa hadis semacam ini sahihkah? Jadi kalau secara khusus hafid Quran memberikan syafaat, saya belum pernah tahu ada hadisnya. Tapi secara umum dia masuk ke kategori orang beriman, karena ada juga orang hafid Quran tidak masuk surga. Dia hafid Quran tapi ahli maksiat. Ada pernah orang, banyak orang begitu. Hafid Quran tapi dia berbuat maksiat juga. Pernah hafid Quran waktu dia masa muda, masa tuanya masuk tadi, masuk politik lah, masuk inilah, berbuat kezaliman banyak, masuk neraka dulu. Mau berikan syafaat seperti apa gitu. Tapi hadis secara khusus mengatakan Al-Quran akan memberikan syafaat, itu saya tidak pernah tahu. Kalau secara khusus ya, tapi secara umum lafaz hadis menyebutkan semua orang mukmin yang sudah selamat dari hisab dia, dia punya hak memberikan syafaat. Kecuali tadi yang kita sebutkan ya, orang yang menguping omongan orang lain tidak bisa memberikan syafaat. Ketika kita menjadi broker, menemukan pembeli dan penjual sehingga kita mendapatkan komisi darinya. Ternyata setelah berjalan kita tahu bahwasanya pembayaran si pembeli dengan menggunakan letter of credit. Apakah komisi yang kita dapat itu halal ya, atau itu hutang bank? Kalau awalnya kita tidak tahu dan memang kita murni tidak berhubungan apakah dia pakai bank atau tidak. Murni kita ini rumah mau dijual ya, ini pembelinya, ini penjualnya. Kalau mereka ketemu, kemudian kita dapat komisi, kita gak ada hubungan dengan dia bayar dari mana. Karena kita targetnya adalah rumah itu. Targetnya adalah rumah itu. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada sama sekali. Kecuali kita menjadi penyebab. Udah ini rumah ambil aja. Nanti melalui bank ini ada kenalan saya. Nah, penyebab. Maka itu jelas. Kan gitu ada andil. Tapi kalau enggak ada hubungannya insya Allah. Mohon nasihat dan masukan ketika bayi lahir perlukah diimunisasi. Adakah sunnah Rasulullah SAW yang dapat kita lakukan dan berikan kepada si bayi sebagai pengganti imunisasi? Allahu alam ya, sekarang teman-teman masih banyak berselisih tentang masalah ini, apakah itu memang boleh atau tidak. Kalau saya pribadi menyarankan ya, kalau memang ada teman-teman di yang faham tentang bidang ini dan mereka bisa meneliti lebih baik, benar enggak bahan-bahan dasarnya itu adalah haram? Karena saya dapatkan di majalah Bekam, teman-teman yang terbitin itu, saya baca memang di situ ada beberapa pakar dokter pun yang memang mengatakan bahan-bahan dasarnya memang haram, banyak yang haram. Gitu kan? Ya, menggunakan beragam macam barang memang yang haram dalam Islam. Terlebih lagi mereka mengatakan sebenarnya imunisasi tidak dibutuhkan oleh anak-anak. Kenapa? Karena imunisasi itu adalah kumpulan bakteri-bakteri, gitu kan? Yang bahasa medisnya disterilkan, kemudian disuntikkan ke bayi untuk memaksa kekebalan tubuhnya muncul. Nah, sementara Allah sudah ciptakan sudah ada kekebalan tubuh. Bagaimana caranya bayi masih sehat disuntik bakteri masuk ke tubuhnya? Secara akal sehat bagaimana bisa gitu? Lalu ada indikasi yang disebutkan oleh mereka, Allahu alam tentang kebenaran. Tapi kalau ini benar, ini memang Islam harus tinggalkan. Mereka mengatakan memang tidak lepas juga ini dari transaksi obat-obatan itu yang memang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar agar itu mendunia menjadi program pemerintah, jadi laku. Mereka jadi untung. Dibuatlah penyakit ini, nama tertentu dilempar di masyarakat, lalu dikeluarin obatnya. Sudah permainan gitu kan. Dan itu banyak sekali terjadi. Alhamdulillah dalam Islam kita ini orang mukmin kepada Allah. Yang menciptakan penyakit itu Allah, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan kesembuhannya siapa? Allah. Bukan perusahaan yang buat obatnya. Nabi SAW mengatakan apa? Makanya itu pentingnya majelis ilmu seperti ini, kita terbentuk menjadi orang yang kenal Tuhan Allah. Enggak perlu bergantung sama siapapun gitu. Kata Nabi SAW, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan bersamanya obatnya. Itu sebuah kaidah. Kaidah yang kedua adalah, kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Oh, saya gak bisa sembuh kecuali saya minum ini tapi ada campuran lemak babinya. Jangan diminum, gak bisa. Kalau Allah gak mau anda sembuh, tidak akan sembuh. Memang itu haram. Allah tidak jadikan kesembuhan di hal-hal yang diharamkan. Ya, sehingga saya pernah bilang ya, ingat teman-teman sekalian, kalau anda beli obat di apotek pun, obat yang kecil, obat penyak, obat batuk, obat demam, jangan yang beralkohol. Alkohol haram. Nabi SAW mengatakan ma'askara kathiruhu faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan sedikitnya haram. Enggak boleh. Oh cuma 0,5%. Subhanallah. Tidak boleh. Gimana caranya? Kalau dikonsumsi banyak memabukkan, maka sedikitnya haram. Tidak boleh. Jadi jangan sampai itu kan. Kalau apa ajaran Nabi SAW, ya kita lihat Nabi SAW mengakukan untuk bayi itu yang paling pertama adalah tahnik. Ya, tahnik itu mengunyahkan kurma yang sampai halus dalam menempelkan di langit-langitnya. Sebagian ulama menjelaskan masalah ini mengatakan ini adalah untuk membangun kekebalan tubuhnya. Karena kurma itu kan baik memang. Ya, nutrisi yang paling baik buat tubuh. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, sebaik-baik makanan sahur buat orang yang puasa adalah kurma. Jadi itu sudah cukup buat dia tahan sampai buka puasa. Dan sebaik-baik makanan buat buka puasa adalah kurma. Jelas gitu. Anak bayi tahnik dimakankan kurma, ditengkelkan di langit-langitnya. Berapa hari bebas, silahkan. Yang penting semenjak dia lahir halus sekali, orang tuanya kunyah kemudian ditempelkan di langit-langitnya. Kalau di zaman Nabi SAW mereka memang membawa bayinya ke Nabi SAW dan Nabi yang kunyahkan. Seperti terjadi kepada Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Ya beliau ditempelkan langsung oleh Nabi SAW di langit-langitnya. Kemudian Nabi SAW menghubungkan juga tidak langsung kepada dia tapi wa'aku anhul adha. Jadi kata Nabi SAW jatuhkanlah ya tali pusarnya yang masih bergantung bekas plasenta. Tumpahkanlah darah untuknya. Sembelih kambing pada saat akikah hari ke-7, 14 atau 21. Kemudian berikanlah nama yang baik. Ini kan perintah Nabi SAW semua ya. Nah kalau umumnya sih tadi yang diberikan pada saat lahir ya, kalau sama suntikan imunisasi, kalau ini memang kurma yang dikonsumsikan buat mereka. Kemudian juga adanya ASI. Allah mengatakan liman arada itmar radha'ah, bagi orang yang menyempurnakan menyusui sampai 2 tahun, susu itu dianjurkan untuk diberikan langsung. Maka ada juga jenis kekebalan tubuh yang alami gitu kan. Mohon tips dan nasihat dalam mendidik dan membesarkan anak. Pertama, yakinilah bahwasanya anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Anak adalah titipan dari Allah. Pernah enggak kita milih, saya enggak mau anak saya begini alisnya dan matanya? Enggak bisa. Memang sudah begitu bentuknya Allah kasih. Titipan dari Allah. Kalau kita tahu itu titipan dan kita kalau menjalankan tugas atau perintah Allah di anak itu, kita akan panen pahala. Jadi kan dia adalah sumber amal jariah kita. Sekarang kita sadar atau tidak sadar, orang tua kita sedang panen pahala. Saya ceramah di sini sekarang, ayah saya dan ibu saya panen pahala. Kenapa begitu? Karena saya tumbuh badan saya ini dari susu ibu saya, dari hasil nafkah ayah saya. Saya bisa jalan karena dituntun oleh mereka. Saya bisa ngomong, mereka yang tuntun. Mereka ajarkan mana baik, mana buruk. Anak itu amal jariah yang luar biasa. Maka jangan pernah jenuh. Memang ada saatnya mereka rewel, mungkin sakit, mungkin ada saatnya. Nikmatin saja prosesnya. Gitu kan? Didik mereka. Dan Ali radhiyallahu anhu sudah mengatakan, didik anak kalian dengan 7x3. 7 tahun pertama lemah lembut, enggak boleh dengan kekerasan. Sama sekali enggak boleh ada kekerasan. Kan gitu. Lemah lembut. Bahkan Nabi SAW pada saat Hasan dan Husain naik di punggung beliau-beliau lagi sujud, itu sahabat-sahabat sampai bingung, ada apa dengan Nabi kok sujudnya lama gitu. Mungkin Nabi mati, sahabat ada yang mengira Nabi SAW mati gitu. Dalam hadis ini. Ternyata Nabi itu angkat kepala kemudian salam, setelah salam sahabat baru lihat ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain lagi main. Nabi enggak mau pindahkan mereka sampai selesai itu di bawah 7 tahun. Jadi 7 tahun pertama itu dengan kelemah lembutan. Ingatkan kalau anak kita naik pohon, apa yang kita ucapkan, anak saya pintar naik pohon, pasti pintar turun, dia kan turun. Oh kamu anak nakal, kenapa naik gini? Tambah gak mau turun, bisa jatuh. Nanti kalau sudah turun, baru dinasihatin baik-baik. 7 tahun kedua, isi hidupnya dengan ketegasan, bukan kekerasan. Ini boleh, ini gak boleh. Dari 7 tahun sampai 14, bangun apa prinsip dalam hidupnya, ini boleh, ini gak boleh. Ini gak boleh, nah ini haram, Allah haram, ini boleh. Makanya kata Nabi SAW apa? Ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Kan gitu. Dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Serta pisahkan mereka di ranjang. 7-14 tahun ketegasan. Mana yang halal, mana yang haram. 7 tahun ketiga, dari 14-21, ajak bermusyawarah. Apapun yang kita mau lakukan, ajak bermusyawarah. Misal, saya mau beli mobil dengan istri saya, atau mau beli sesuatu, lalu anak kita sudah mencapai umur 15 tahun. Panggil duduk. Ini ayah mau beli ini, ibu mau beli, kita mau beli mobil, misalnya warnanya warna hitam ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Sebenarnya kita gak butuh pendapat dia. Dia masih anak-anak, tapi sudah 14 tahun. Coba ajak ngobrol. Menurut kamu, oh saya maunya warna merah ayah. Baik. Nanti kita beli warna hitam, pasti dia biarin dia bertanya, loh saya kan bilang warna merah, kok belinya hitam? Iya, karena suara ayah dan ibu kan dua, kamu satu. Kasih penjelasan, biarin dia biasa terlibat. Kalau ada saran dia benar, ayah kok kita gak keluar lebih pagi ya? Kalau benar, oh iya, bagus itu pendapatnya. Beri dia support, kan gitu. Emang bagus, benar, kita keluar lebih pagi supaya gak macet. Ayo, keluar. Jangan, ah, kamu anak kecil, ayah lebih tahu. Padahal sebenarnya dia benar, gak boleh. Terima itu, biarin dia memberikan saran, pendapat. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, kalau dijalankan selama 7 tahun itu, di umur 21 tahun, lepaskanlah, dia akan jadi pemimpin di masyarakat. Itu diantaranya ya. Jadi nikmatin saja itu, prosesnya. Dan didik dia dengan hal-hal yang berbau agama semuanya. Ingat, yang pernah kita salah dalam hidup kita jangan lagi terjadi pada anak kita. Kalau kita dulu tidak hafal Quran, ngaji pun tidak bisa, anak kita harus bisa hafal Quran. Kalau belum 6 tahun target sudah hafal Quran, gimana caranya? Panggilin guru, bayar, gak masalah. Panggil. Itu kan saya dengan kesibukan seperti ini, saya suruh anak saya ikut tahfidz Sabtu Ahad, antar, nginep. Padahal dia perempuan gitu kan, ikut, nginep. Hari Ahad saya jemput. Alhamdulillah sudah hafal sampai berapa juz gitu kan. Sibukan mereka, mungkin kita tidak bisa sebelumnya gitu. Buatkan program-program ya. Kalau perlu kita juga sambil belajar di situ.